dia menantikan tiba, tiba-tiba bergema. Suara di mega tak bernama. Silih berganti, berselang nyanyi, bangkit selera, mengurai mimpi. Kini hatiku ingin bersama berlagu rindu satu irama yang terlena hingga terlusa. Akhir nanti terjaga jua. Yang tak mestinya tenang.